اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Masalah ini tentang anak-anak di masjid. Serba salah ini, dilema. Kadang-kadang anak ini dibawa ke masjid tujuannya untuk mendidik. Bagus. Karena dalam hadis sahih sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya Hasan, hadis Hasan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bisalah, suruhlah anak kamu salat li sab'in, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, pukullah. Pukulnya pukul mendidik, tangan jangan terlalu tinggi sehingga tidak nanti berbekas, jangan sampai patah, jangan sampai tanggal organ tubuhnya, jangan sampai pada alat vital sehingga dia impoten, na'uzubillah. Li ashrin, kalau sampai umur 10 tahun. Wa farriqu bainakum fil madajih, pisahkan tempat tidur. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah Islam ini mendidik. Nah, sebagian masyarakat saking semangatnya mendidik anak salat berjamaah, dibawalah anak ini ke masjid. Karena dipahami, saya kan mendidik anak saya, tapi sebagian orang tidak terima, mungkin kacamata ada orang tua di situ takut terinjak, suaranya pula ribut minta ampun. Maka perlulah kita lihat penjelasan ulama tentang masalah ini. Apa kata ulama tentang masalah ini? Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, apa kata beliau? Wa tahaddatsal fuqaha'u an tartibi shufufil jama'ati. Para ulama ahli fikih berbicara membahas tentang susunan shaf salat berjamaah. Tertib susunannya itu bagaimana? Yang pertama, yakunur rijalu fis shufufil ula. Rijal, laki-laki itu pada saf pertama. Imam, di bawah imam itu rijal, laki-laki dewasa. Summa yalihim as-sibyan. Kemudian di belakang laki-laki itu sibyan, anak kecil yang belum akil baligh. Di belakang anak kecil itu summa yalihim an-nisa. Di belakangnya nisa. Begitu susunannya. Laki-laki dewasa, anak kecil di belakang, lalu kemudian sibyan. Sibyan, anak kecil, baru kemudian di belakang mereka an-nisa. Jadi posisi anak kecil di situ sekaligus sebagai pembatas. Seandainya di masjid itu tidak ada pembatas antara laki-laki dewasa dengan perempuan. Nah, sekarang kita lihat pula pendapat ulama lain dari kalangan ulama kontemporer, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia, Syekh Muhammad Ibn Salih Ibn Uthaymin, Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Jibrin. Nah, ini disebutkan dalam Fatawa Islamiyah, kumpulan fatwa-fatwa dari kalangan ulama yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata mereka? Yajuzu salatus sabiyil mumayyizi. Anak yang mumayyiz. Anak ini ternyata dibagi tiga. Yang pertama, anak belum mumayyiz, tak bisa membedakan mana baik, mana buruk, tak bisa dilarang, tak bisa dicegah. Kalau kita katakan, bukannya dia diam, dia pula menginginkan mulutnya ke kita. Nah, ini belum mumayyiz lagi, tak bisa diatur. Tapi anak yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana kotoran, bisa dicegah, bisa disuruh. Kata mereka ini, kata ulama ini, boleh. Fi asna'is safi, boleh dia diletakkan di tengah-tengah saf. Saf orang dewasa. Dewasa-dewasa ada anak yang sudah mumayyiz, boleh. Tapi syaratnya bukan boleh mutlak, tak bersyarat. Ba'da an yu'addaba, setelah dididik beradab. Wa yu'allama, setelah diajarkan ihtiramal masjidi. Nah, hormati masjid ya. Wal musallin, nanti kalau ada orang salat jangan lalang, jangan ribut, jangan menggaru-garu, jangan mengganggu kawan sebelah. Tengok. Bukan mutlak, bawalah anak-anak. Tidak, ini kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ini kata Syekh Ibn Utsaimin. Syarat yang pertama, yu'addab. Yang kedua, wa yu'allam ihtiram al-masjid wal-musallin. Menghormati masjid, memuliakan masjid, menghormati orang-orang yang sholat itu. Bisyartil amni minal abath. Syarat yang kedua, Al-amni minal abas. Jangan dia melakukan perbuatan sia-sia, merusak, meribut, menjerit tak tentu arah. Lalu kemudian wa bisyartit taharatil kamilati. Ini syarat yang ketiga. Syaratnya taharah kamilah. Bagaimana cara dia berwudu tadi? Kadang anak-anak ini wudu, tengok anak-anak MDA wudu matanya saja, habis itu basuh kaki. Ini tak kamilah. Apalagi di tempat kita anak-anak ini memang sudah mumayyiz tapi belum bersunat, belum berkhitan. Itu di balik kulfah kulit itu, di atas hasyafah daging yang di ujung itu namanya hasyafah, maaf cakap, yang membalut itu namanya kulfah. Di situ ada najis, menggumpal kotoran. Kebanyakan di tempat kita beda dengan di Arab. Di sana mereka umur 7 hari, 10 hari dipotong, bersih, wudunya sempurna, beradab. Ini dia dididik tidak bisa, lalu kemudian belum bersunat pula, maka tidak boleh diletakkan di tengah. Jadi Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz membolehkan, syaratnya ketat. Tengok apalagi kelanjutan kata mereka, wal aula ayyakuna sibyanu khalfar rijal. Al aula, yang paling utama, aula sebaik-baiknya, boleh bersyarat, tapi kata mereka wal aula sebaiknya ayyakuna sibyanu khalfar rijal. Anak-anak itu sebaiknya di belakang laki-laki dewasa, bukan di dalam saf. Illa idza khifa min ijtima'ihim. Tapi kalau dikhawatirkan mereka berkumpul di belakang itu, malah kasratul la'ab, mereka banyak bermain-main, wadhahik, ketawa-ketawa, alladhi yushawwish 'alal musallin. Kalau dikumpulkan mereka di belakang itu meribut saja, maka fal wajib tafriqahum, maka wajiblah mereka dipisah-pisahkan. Fa amma man duna tamyiz, adapun anak yang belum sampai usia mumayyiz, disuruh tak bisa, dilarang tak bisa, belum bisa diatur 2 tahun 3 tahun belum bisa sama sekali, fala yumakkanuna min dukhulil masjid, jangan kasih masuk masjid. Tegas mereka ini. Waktu salat, saat waktu salat, melaksanakan salat, au athna al khutbah, maupun pada saat khutbah Jumat. Orang mau mendengarkan khutbah Jumat meribut tak tentu arah, khatib tak konsen, orang salat pun terganggu. Fa innahum la ya'rifuna hurmatal masjid, karena mereka itu tidak mengetahui kemuliaan masjid. Jadi begitulah pendapat para ulama tentang masalah salat berjamaah mendidik anak. Bawalah anak ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku, bukan mutlak saja. Tapi bagi anak-anak yang sudah bisa diatur, diadab, mungkin kurang-kurang sikit, kita maklumi. Apa kata Muhammad Al-Fatih, pejuang Islam yang memerdekakan Konstantinopel menjadi Istanbul, kalau di masjid itu masih ada suara anak-anak menjerit, masih ada suara anak-anak, berbahagialah, berarti 40 tahun 50 tahun akan datang masih ada orang yang sholat menghidupkan masjid itu. Artinya apa? Kita atur dengan sebaik-baiknya. Melarang anak sama sekali tidak bijaksana, membawa secara mutlak juga mengganggu. Maka inilah jalan tengah yang disampaikan oleh para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Jangan baca ayat, baca hadis, jelaskan sendiri, pahami sendiri. Enggak, kita lihat bagaimana pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab.